بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي بالله أحبتي رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kajian Arba'in Nawawi rahimahullahu taala, masih pada hadis kelima, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha, man ahdatha fi amrina hadha ma'alaysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Telah lalu penjelasan pada pertemuan kemarin bahwa amrina hadha, kalau itu terkait ibadah, barang siapa yang mengamalkan di luar bimbingan syariat, berbeda dengan tuntunan Rasul SAW, kalau itu perkara di dalam ibadah itu sendiri, maka merusak dan membatalkan ibadahnya. Sesuatu yang berkaitan langsung dengan ibadah, seperti dia sholat tanpa wudhu, sholat tanpa sujud, dan semisalnya. Karena bukan demikian bimbingan dan perintah Rasulullah. Adapun kalau itu di luar sholat, tidak ada hubungan langsung dengan sholat, maka sholatnya sah, namun dia berdosa dan tentunya mengurangi kesempurnaan sholatnya, namun sah sholatnya, seanggap seperti sholat menggunakan pakaian yang digosok, sholat seorang budak yang lari dari tuannya, maka perkara-perkara ini di luar sholat, lari dari tuan, pakaian yang digosok, dan yang lain-lain. Baik, sekarang kalau masalahnya adalah bab mu'amalat, amila amalan laisa alaihi amruna, dia berbuat sesuatu tanpa tuntunan syariat, menyalahi bimbingan Rasulullah SAW dalam bab mu'amalat seperti akad yang terjadi antara satu orang dengan yang lain, demikian pula fasakh, pembatalan atau perusakan suatu akad yang ada, maka ini pun jika merubah apa yang telah syariat tentukan, maka raddun, tertolak, tidak dibenarkan, tidak bisa diterima. Misalnya zina, na'udzubillah, syariat menentukan hukumannya kalau itu pejaka, pemuda belum nikah dicambuk, diasingkan. Kalau itu yang pernah nikah dirajam. Sekarang ada yang menentukan bahwa hukum zina dengan denda harta, bayar sekian ringgit. Kalau di Malaysia, apa cakap itu namanya? Apa namanya kalau orang melanggar di lalu lintas kereta itu apa namanya? Nah, apa namanya itu namanya? Bayar apa? Saman. Saman, saman. Nah, yang berzina kena saman misalnya. Dikenakan saman sekian ringgit. Maka ini menyalahi aturan syariat. Laisa alaihi amruna. Fahuwa raddun. Tertolak, tidak akan dibenarkan. Demikian pula, kalau itu akad jual beli, maka tidak teranggap berpindah kepemilikannya barang yang dijual belikan. Karena tidak demikian syariat atau Islam mengatur. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang anaknya membantu seseorang dan si anak kemudian berzina dengan istri dari majikannya, si bapak apa dari si anak ini membayar 100 kambing ditambah dengan seorang budak. Ini kan pemberian agar si anak terbebas dari hukuman zina. Apakah teranggap budak dan 100 onta ini pindah kepemilikannya dari sang bapak kepada majikan anaknya? Tidak. Rasulullah katakan, al-mi'atu syat wal-khadim radun alaih. Adapun budak dan 100 kambing kembali kepadamu. Ini tidak dianggap. Kepemilikan tetap milik bapak dari si anak itu. Tidak sah kepindahan kepemilikannya. Wa ala ibnika jaldu mi'ah wa tarribu'an. Hukumannya anakmu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Karena itu hukuman syariat. Maka ini mengajarkan segala akad yang laisa alaihi amruna tidak menjadikan sah pindahnya kepemilikan masih milik orang pertama. Begitu pula jika akad itu akad yang dilarang oleh syariat. Baik dilarang karena memang itu bukan sesuatu yang pantas ada akad padanya, atau karena tidak adanya syarat, hilangnya syarat dalam akad tersebut, atau bisa pula karena adanya kedzaliman terjadi dalam akad itu. Atau pula akad itu mengganggu orang dari zikrullah. Ketika waktu sudah sempit, hanya cukup untuk zikrullah, maka ini semua raddun, tertolak, tidak sah, tidak teranggap pindahan kepemilikan pun belum teranggap sah karenanya. Hanya saja yang diperselisihkan para ulama, apakah tertolak yang dimaksud kalau ini akad tadi? Secara menyeluruh, yakni sama sekali tidak teranggap, kepemilikan pun tidak pindah, tidak sah kepindahannya, ataukah masih teranggap pindahnya kepemilikan dikatakan sah, boleh. Di situ ada khilaf, karena di sebagian permasalahan akad-akad pinggilaran ada yang memang merdu, tertolak sama sekali, tidak memberi kepemilikan kepada orangnya, tidak pindah. Tapi ada pula bentuk yang kepemilikan itu teranggap telah pindah kepada orang tangan kedua, yang bisa diambil jamak kompromi, dijamak dan dikompromikan dari permasalahan ini. Ulama sebutkan kalau memang larangan itu dalam akad, larangan terkait hak Allah, maka ini tidak mempengaruhi kepemilikan sama sekali. Artinya tidak sah pindahnya kepemilikan. Barang masih barang pemilik awal, tidak pindah kepada pembelinya. Apa yang dimaksud hak Allah? Yang dimaksud hak Allah, larangan itu tidaklah gugur walaupun dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad. Walaupun ada ridha, walaupun keduanya ridha, belum teranggap sah. Hal ini bisa dicontohkan dengan jual beli waktu Jumat. Sudah azan dikumandangkan, terjadi transaksi, si penjual menjual barangnya, pembeli memberikan uangnya kepada si penjual. Apa sah jual beli ini, akad ini? Apakah dengan itu uang yang diterima penjual menjadi miliknya? Barang yang dibeli oleh pembeli menjadi milik dia? Tidak. Karena itu akad yang rusak. Batil. Karena ada kesalahan dari aturan syariat. Laisa alaihi amrun. Karena Allah katakan, idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Walaupun keduanya ridho, misalnya si penjual tidak apa-apa, saya ridho ikhlas, si pembeli pun ya aku juga ikhlas ridho membeli ini, tetap syariat menentukan barang tersebut dan harta itu belum berpindah ke pemilikan. Masih uang-uang penjual, uang-uang pembeli, dan barang itu tetap milik si penjual. Belum sah kepindahannya. Itu juga hak Allah. Namun, jika larangan kembalinya kepada hak Bani Adam, hak tertentu, artinya bisa gugurkan dengan ridhonya, hak Bani Adam bisa gugur dengan keridhoannya, maka ya permasalahannya kembali ke keridhoan dia. Ditanya, kamu ridho tidak? Jika dia ridho maka ya sah, pindah kepemilikannya pun sah, Namun jika dia tidak ridho, maka ya tidak sah semuanya. Tergantung Bani Adam itu. Pengaruh terhadap akad yang terjadi. Hal ini dicontohkan oleh para ulama seperti istri, budak, dalam masalah perceraian, dalam masalah pemerdekaan budak, maka tergantung. Jika memang yang terkena madharat dalam akad ini tidak teranggap keridhoannya sama sekali, maka ya tidak teranggap keridhoannya. Dia ridho, dia tidak ridho, tidak teranggap karena keridhoannya memang tidak teranggap dari awal. Namun jika larangan itu tertuju kepada yang dilarang, akad yang dilarang khusus, oh, adanya keberatan, kesulitan si hamba menerjang kesulitan itu tetap dia lakukan, maka amalannya pun tidak sampai gugur, tidak sampai untuk dikatakan batal. Yang ini masih teranggap sah, masih teranggap benar. Maka tergantung seperti apa dan bagaimana dia menyalahi amruna, ajaran atau bimbingan syariah. Contoh-contoh real yang ulama sebutkan, misalnya menikahi orang, yakni wanita yang haram untuk dia nikahi, maka yang semacam ini batal akadnya. Kenapa? Karena memang bukan sesuatu yang pantas untuk diakad padanya. Jadi Allah tak boleh, ini haram, orang yang tidak boleh untuk dia nikahi, wanita yang tidak akan pernah dibenarkan oleh syariat untuk dia nikahi, maka batal akad itu, tidak sah sama sekali. Baik tidak boleh dinikahi karena nasab seperti saudara, bibi, atau karena sebab-sebab tertentu yang menjadikan dia tidak boleh menikahi wanita ini, atau karena diharamkannya karena perjamaan, dia sudah beristri maka tidak boleh menikahi adik atau kakak istrinya. Nah, kalau itu terjadi ya batal akadnya karena sesuatu yang tidak pantas, tidak boleh untuk diakadkan.